Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ukhliqa wal khatimi lima sabaq. Nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asantukum bil hayyil qayyum alladhi la yamutu abada. Wa dafa'tu ankum su'a bi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan Agus Bahauddin, Agus Pak atau Kiai Bahauddin, terima kasih atas kehadirannya. Kami ucapkan jazakumullah khairan, walaupun beliau sibuk undangan kemana-mana ya, namun yang sana-sana banyak dikalahkan, mengutamakan Lirboyo sebab beliau cucu Santi Lirboyo, guru beliau Kiai Maimun Zubair, istrinya alumni Lirboyo ya. Ajib. Kalau enggak datang ke Lirboyo, khawatir kewalat. Direktur Agus Reza, Ahmad Zahid, Buat, Pak Ali Imron, Direktur Sarjana, Bapak Rosukol, dan para dekanat, para dosen, para kiai, wabil khusus, Kiai Abdul Hamid sebagai Rois NU Kediri, Agus Atoilah, dan lain-lain, para kiai, para wisudawan dan wisudawati, para hadirat kemuliakan dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah fi dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Ibu wakil wali kota, terima kasih atas kehadirannya. Baru kali ini Tribakti mengundang pembicara dalam yudisium mengambil dari santri tulen ya, atau santri murni. Saya tanya, mondok semenjak Menaker. Makanya Gus Reza kalau mengalahkan Gus Bahak mudah, itu pakai bahasa Inggris. Bisa-bisa Gus Bahak nanti belajar bahasa Inggris ya. Ya maklum beliau pesantren, namun insya Allah ilmu pesantren sebenarnya luas sekali. Al-Hudur rahimakumullah. Tiap-tiap orang mempunyai keistimewaan masing-masing. Kullu mri'in muyassarul lima khuliqallah. Tiap-tiap orang oleh Allah dimudahkan sesuai diciptakan oleh Allah untuk apa. Ahli surga diciptakan oleh Allah makhluk yang dimudahkan mengamalkan amalan ahli surga, begitupun ahli nar dimudahkan oleh Allah melakukan amalan-amalan atau kelakuan atau tindakan atau perilaku atau ucapan yang memudahkan menuju neraka. Jadi artinya ahli surga dan ahli nar ini sudah ada ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kullu mri'in muyassarul lima khuliqallah. Pun orang pun mempunyai skill masing-masing, kepandaian masing-masing. Istilah kullu mri'in muyassarul lima khuliqallah. Namun Allah perintah doa, ud'uni astajib lakum. Supaya kalian berdoa, maka Allah akan memberikan ijabah. Doa, ulama yang mengatakan doa itu bisa merubah takdir. Kalau orang misalkan saja ditakdir buruk, maka dengan berdoa dia akan bisa menjadi baik. Namun doa itu juga bagian daripada takdir. Takdirkan berdoa, dia tidak akan berdoa. Ada kiai yang mungkin semacam Gus Baha. La ikroha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Nah, kiai ini kalau dakwah tidak perlu ngotot-ngotot jarnoai. Soalnya apa? Neraka itu juga butuh penghuni. Kalau surga ada makhluk yang diciptakan oleh Allah seperti bidadari, wildan. Namun kalau neraka, ini tidak ada makhluk yang diciptakan di neraka. Jadi neraka besok itu butuh penghuni, masih kurang terus sehingga diredam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata neraka qad hasbi cukup. Jadi kalau surga dipenuhi oleh makhluk-makhluk yang baru, kalau neraka butuh penghuni. Jadi orang kafir itu juga perlu, kata Gus, mungkin kata Gus Baha ya. Iya, Gus. Perlu. Soalnya tiap-tiap orang mukmin itu punya jatah di surga, punya jatah di neraka. Lah besok yang menempati jatah di neraka itu orang-orang kafir. Namun yang demikian, orang diciptakan oleh Allah muslim dan kafir itu merupakan putusan Allah, kehendak Allah, supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mengafir-ngafirkan orang lain ya. Kalau kafir sama kafir kan tidak mengafirkan. Namun kadang muslim sesama muslim itu mengafirkan. Ya mudah saja kita demikian. Man ja'ala islaman kufran fahuwa kafirun, man ja'ala musliman kafiran fahuwa kafirun. Kalau orang menjadikan atau menuduh orang muslim kafir, ya dia kafir sendiri. Oh, Islam kok dikatakan kafir ya. Kafir ya kafir. Dan hidup ada doa. Dan hidup ada perintah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullaha haqqa tuqatih, kata Allah. Ayat ini turun sahabat sangat berat sekali, sebab bagaimana akan mampu takwa dengan haqqa tuqatih, sebenarnya takwa. Terus turun ayat fattaqullaha mastata'tum. Takwalah kepada Allah yang semampunya. Kalau santri takwa kepada Allah yang semampunya, kata Gus Bak tadi bangkong. Dan lain-lain, takwanya orang awam berbeda dengan takwanya orang tingkat tinggi. Dan takwa merupakan modal kehidupan. Qala ta'ala, wa man yaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Imam Ghazali menafsiri ini, barang siapa yang takwa kepada Allah, oleh Allah akan diberi jalan keluar dari kesulitan-kesulitan atau muskilah atau subhat-subhat. Ada nanti ulama tingkat tinggi, kalau ditanya, maka ulama tersebut melengok ke kanan, tidak bisa menjawab. Cerita dalam Ihya. Ketika menengok ke kiri, tidak bisa menjawab. Terus dia termenung, dingkluk, bisa menjawab, istafsi kolbak. Itu hatinya orang yang takwa kepada Allah, akan sensitif, akan mudah dapat ilham. Setelah ditanya, salah satu ulama tadi, mengapa ketika nengok kanan tidak bisa menjawab? Ya ulama, ketika saya ditanya menengok kanan, saya tanya malaikat di sebelah kanan saya. Orang kelas tinggi bisa melihat malaikat ya. Menengok ke kiri, tanya kepada malaikat, tidak bisa menjawab. Namun dia dingkluk, ketika dingkluk bisa menjawab. Ya maklum, malaikat kan tidak pernah masuk madrasah ya. Ketika Imam Sibawah ditanya man robuka, manya apa, kan tidak bisa menjawab. Jadi bebas pertanyaan kubur. Namun pertanyaan kubur itu bukan main-main ya. Itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita bisa menjawab man robuka, Allahu Rabbi, namun di kuburan ya, ya mudah-mudahan kita bisa menjawab yang hal yang ala khatarin azim. Kita tetap harus minta kepada Allah, semoga kita husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan orang yang takwa kepada Allah, Allah mengatakan wattaqullaha wa yu'allimukumullah, dan orang yang takwa kepada Allah dia mendapatkan ilmu min haitsu la yahtasib, tidak bisa diprediksikan, tidak bisa diduga-duga. Karena ada ulama yang mendapatkan ilmu itu bitoriqotil ilham. Jadi ilmu itu didapat bukan hanya kecerdasan saja, namun ilmu didapat pula dengan ilham. Dan ilham itu hubungannya dengan hati. Sehingga orang-orang sufi dalam belajar itu lebih mengutamakan kebersihan hati, sebab ilmu merupakan nurullah, dan nurullah itu bertempatnya di hati. Namun ilmunya orang demikian kadang tidak bisa dibukukan. Wa minal ulum ilmu sirri, Bila mana dibuka, maka yang membuka bisa terbunuh. Yang Imam Ghazali mengomentari orang yang demikian, yaitu orang yang demikian dalam keadaan majdzub, mahabbah kepada Allah sehingga apa yang diucapkan dia tidak sadar. Tak ulama yang demikian, lisannya yang menggerakkan Allah. Sekarang keluar subhani dan lain-lain, namun sekali lagi ilmu yang demikian tidak diajarkan, itu akan muncul sendiri. Dan kehidupan ada tawakal kepada Allah, Allah menjanjikan, wa ma yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Kalau orang tawakal, maka oleh Allah akan dicukupi. Jadi artinya dalam kehidupan ikhtiar kita ilmu, terus takwa kepada Allah, terus dipungkasi yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi adapun ulama itu karakternya berbeda-beda. Ada Daudi itu dia tidak mau bermasyarakat, tidak mau kumpul bermasyarakat. Lima lam tu Khalid An-Nas ya Abu Daud At-Ta'i. Ya Abu Daud At-Ta'i. Jawab Abu Daud At-Ta'i, saya tidak mau berkumpul kepada masyarakat karena masyarakat mau mengkritik kepada saya. Hanya ngalem saja. Orang-orang yang demikian dikritik itu malah diambil manfaatnya, malah senang ya. Sehingga ada ba'dul ulama dibayar supaya menghujat kepada orang yang ulama tersebut, biar tidak keluar takabur, supaya biar halim dan lain-lain. Itulah kami mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da. Hadratal muhtaramin ulama'an al-a'izzah, khususipun dumateng beliau panjenenganipun Kiai Haji Anwar Mansur, pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo dan juga Ketua Yayasan Pendidikan Islam Tribakti. Genap Masyayikh Lirboyo, kepada beliau panjenenganipun Romo Kiai Haji Abdullah Kafabihi Mahrus, plus menjabat sebagai Rektor Institut Agama Islam Tribakti. Pada segenap pengurus Yayasan Pendidikan Islam Tribakti yang hadir pada kali ini, ada beliau Kiai Haji Athaillah Anwar Mansur, Kiai Haji Abdul Bar, Kiai Haji Muhayyad Syah, segenap pengurus yayasan yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Civitas Akademika Institut Agama Islam Tribakti, Direktur Pascasarjana, para hadirin hadirat tamu undangan yang dimuliakan Allah, khususnya kepada Ibu Wakil Wali Kota Kediri yang kami muliakan, Pak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kediri, Bapak Zuhri Abdullah, Bapak Kepala Dinas Perhubungan Kota Kediri, Bapak Ferry Sujatmiko, segenap para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, khususnya kepada tamu agung kita, pemateri kita, penceramah kita dan bahkan artis kita yang hadir pada kali ini, beliau adalah guru kita bersama, Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau yang terkenal dengan sebutan Gus Baha. Tangan untuk beliau. Saya pribadi banyak belajar dari beliau. Banyak sekali pelajaran-pelajaran penting, seperti halnya bagaimana cara mematahkan argumen musuh kita dengan memakai wasilah cangkem elek. Ada satu rumus baru yang selalu beliau utarakan, bagaimana kita mematahkan argumen orang lain Enggak perlu muluk-muluk pakai dalil, enggak perlu muluk-muluk hadis pakai Quran, tapi ketika cangkem elek sudah cukup, maka ini adalah gerakan cangkem elek li'ala ilah. Ini teori baru. Satu teori baru pantas sekiranya beliau mendapatkan gelar guru besar atau profesor honoris causa dalam bidang cangkem elek. Yudisium Institut Agama Islam Tribakti pada kali ini betul-betul luar biasa dan berbeda dengan yudisium-yudisium tahun-tahun yang lalu. Semenjak Institut Agama Islam Tribakti berdiri, dulu namanya UIT, Universitas Islam Tribakti, banyak orang yang menyingkat UIT itu dengan kata-kata ulama intelektual. Dulu berdiri pada tahun 1966. Sampai sekarang belum pernah yang namanya yudisium dengan nuansa yang begitu luar biasa seperti siang hari ini. Pada siang hari ini, semua sivitas akademika, ini kayak sarung semuanya. Sejak tahun 66 sampai 2019 tahun ini, baru kali ini yudisium Tribakti ini sivitas akademikanya pakai sarung. Dan baru kali ini acara yudisium, wakil rektor satu diperintah oleh wakil dekan Fakultas Tarbiyah untuk memberikan prakata panitia. Dalam rangkaian yudisium, biasanya itu tidak ada sambutan atau prakata dari wakil rektor satu, tidak ada. Aturan main yudisium secara internasional itu setelah rektor, kemudian sambutan SK, pembacaan SK dari dekan-dekan. Nah, Tribakti ini tidak, luar biasa. Tidak hanya dekannya yang disuruh bicara, rektornya yang memberikan arahan, tapi wakil rektornya juga disuruh untuk memberikan sambutan. Jadi yudisium ini tidak setaraf internasional, tapi dunyan wa ukhron. Dan pada kesempatan kali ini, sebelum Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin dilantik, kita sudah masang foto beliau berdua. Yudisium ini secara otomatis sudah mengucapkan selamat kepada Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin untuk mengemban amanat sebagai Presiden dan Wakil Presiden untuk Republik Indonesia. Inilah keistimewaan yudisium Institut Agama Islam Tribakti. Menjelang hari santri, kita semuanya bersarung. Sama saya ini kalau siang biasanya itu pakai celana, Gus. Kalau sore nanti biasanya pakai sarung. Kalau malam itu copot semua. Itu. Jadi ceritanya itu, saya dipaksa oleh panitia, sekali lagi, saya dipaksa oleh panitia untuk memberikan prakata panitia. Saya bilang, sampean itu loh wakil dekan satu, Fakultas Tarbiyah, kok wani-wani ini ngongkon wakil rektor satu untuk memberikan sambutan itu gimana? Protapnya itu bagaimana? SOP-nya itu bagaimana? Ya, yang bisa mendampingi Gus Baha itu hanya orang luar biasa katanya. Yang bisa mendampingi Gus Baha itu bukan sembarang orang. Loh saya jawab, loh saya ini kan biasa di luar. Dan saya ini orang sembarangan. Jadi salah kaprah kalau seandainya pada siang hari ini ada prakata panitia dan lain sebagainya. Ini semuanya dalam rangka untuk takziman menghormati kepada Gus Baha guru kita. Saya pernah, jenengan pernah belajar dengan beliau, lihat YouTube-YouTube-nya, kita semuanya mengangkat beliau sebagai guru kita. Tapi beberapa hari yang lalu saya pernah menjadi guru beliau. Ternyata beliau ini baru tahu ada satu rumus namanya taksuan. Itu beliau sangat berterima kasih dengan saya. Matur suwun, aku wis didudui dalile. Jadi lek meso gampang ono dalile. Ini jadi sementara waktu kemarin hanya beberapa detik saya menjabat sebagai guru beliau. Setelah itu balik lagi saya jadi murid beliau. Ini pemaksaan yang dilakukan oleh wakil dekan satu kepada wakil rektor satu untuk memberikan prakata panitia. Tapi alhamdulillah pada kesempatan kali ini, pada hari santri, momen yang pas dengan pelantikan presiden dan wakil presiden. Kita bersama-sama bersama dengan Gus Baha yang insya Allah termasuk bagian daripada Mujaddid fi hadzal qarn. Mujaddid seorang pembaharu di kurun ini. Jadi saya blank kalau bersama dengan beliau itu pasti kalah auranya dengan beliau. Panitia itu sebenarnya pengen mengulang acara seperti yang di PWNU kemarin. Jadi kemarin panitia bilang ke saya, gimana kalau acara yudisium itu kita setting sama dengan acara PWNU kemarin. Saya bilang, gak bisa. Acara di PWNU kemarin itu termasuk dalam tanda kutip sebab karomahnya Gus Baha. Dan karomah itu gak bisa diulangi lagi. Kemarin itu dalam tanda kutip karena memang kesababan barokahnya. Kenapa harus saya kasih tanda kutip untuk karomahnya Gus Baha? Karena saya khawatir kalau saya mengatakan Gus Baha punya karomah, berarti Gus Baha ini adalah seorang wali. Dan kalau saya mengeklaim Gus Baha ini sebagai seorang wali, berarti mengeklaim diri saya sebagai wali. Itu kan yang gak enak di saya, enak Gus Baha. Melalui satu kaidah, la ya'riful wali illal wali, tidak ada orang yang mengetahui dia itu adalah wali kecuali dia adalah wali sendiri. Dan kalau saya ngeklaim beliau adalah punya karomah, berarti saya mengeklaim beliau adalah wali. Dan kalau saya mengeklaim beliau wali, berarti saya ini adalah wali. Dan saya kelihatannya gak pantas untuk menjabat seperti itu. Kalau Gus Baha pantas, kalau dilihat dari cara pakai kopiahnya, kelihatannya setengah wali, mbuh setengah apa gitu. Saya hanya minta restu kepada beliau, semoga civitas akademika, para dosen, para mahasiswa yang ada di Institut Agama Islam Tribakti ini betul-betul khidmah tulus, mendapatkan barokah dari Allah. Saya berharap doa khususnya kepada Gus Baha agar para dosen-dosen ini dari khidmahnya ini nanti mendapatkan barokah dari khidmah yang mereka lakukan. Saya berpegangan pada satu kaidah yang murni. Kaidah ini saya otak-atik, saya buat sendiri. Jenengan kalau tidak percaya silahkan jenengan lihat di Google, tidak akan ada kaidah yang akan saya sampaikan ini. Di YouTube pun juga tidak ada. Al-kasbu yatarattabu fihi al-ujrah. Yang namanya kerja itu pasti memiliki konsekuensi salary atau gaji. Dan itu ada standarnya, itu ada rumusnya. Seperti Pak Kadishub, Pak Ferry, ini gaji standar setiap bulan itu pasti ada. Bapak Kemenak, Kakan Kemenak, pasti ada gaji standar setiap bulan. Enggak kurang, enggak lebih. Betul Pak Nge? Enggak kurang, enggak lebih. Rumusnya itu paten. Kalau lembur, nanti pun juga akan ada gaji standar lemburnya sekian. Ini yatarattabu fihi al-ujrah. Tapi kalau khidmah berbeda dengan kasbu. Kasbu itu kerja, kalau khidmah itu adalah menolong tapi liwajhillah. Menolong karena Allah. Wal khidmah tatarattabu fiha al-barokah. Kalau khidmah konsekuensinya bukan gaji. Sehingga kiai diundang pulang kadang gak bawa berkat biasa. Karena memang gak ada standar harus berkatnya bagaimana dan harus ada berkatnya atau tidak. Kadang malah berkat itu hanya dipakai untuk simbol bahwa dia setelah selesai ngaji sebagai bukti ndodok pintu menghadap istri. Apakah betul-betul sebelumnya dia ngaji atau tidak? Wallahu a'lam. Al-khidmah tatarattabu fiha al-barokah. Kalau khidmah konsekuensinya itu adalah barokah. Dan barokah ini enggak ada rumusnya. Yang pegang kuncinya barokah itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala dengan satu kata min haisu layatasib. Kayaknya dulu ketika Nabi Zakaria mengunjungi Siti Maryam kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadza. Setiap Zakaria masuk ke dalam mihrabnya, ke dalam mihrabnya Siti Maryam, mihrabnya bukan mihrab masjid tapi mihrab sinagog, karena memang Siti Maryam ini adalah pemeluk agama Yahudi yang sangat kental. Di sinagog itu ada satu tempat pengimaman, itu namanya sama seperti kita mihrab, tapi tempatnya di sinagog. Itu setiap Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrabnya Siti Maryam, mihrabnya sinagog, itu selalu menemukan rezeki. Aku ben melbu rene iki kok mesti rezeki. Iki teko ndi? Iki nggonmu iki teko ndi? Dijawab kali Siti Maryam, ini dari Allah. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Ini saking Gusti Allah. Dan Siti Maryam itu enggak punya pekerjaan. Dia dengan wakil-wakil dekan seperti Bu Rifki ini punya pekerjaan. Siti Maryam ini enggak punya pekerjaan, tapi setiap Nabi Zakaria masuk ke dalam tempatnya Siti Maryam, selalu di samping kanan kirinya ini Nabi Zakaria menemukan rizki. Itu dari mana? Dari Allah. Dari mana? Apakah itu gaji? Bukan, itu barokah. Inilah harapan dari kami, bahwasannya para Civitas Akademika, para hadirin, para mahasiswa, para alumni betul-betul mendapatkan barokah dari profesi yang dia lakukan dan khidmah yang dia jalankan. Amin, amin ya robbal alamin. Ini dungane rodok makso, karena memang saya harus memaksa kepada beliau agar betul-betul mendoakan kepada kami. Lek didelok teko potongane dungane mandi niki Gus Baha. Dungane mandi. Saya maksa pada beliau agar mendoakan pada kita, dan doa kita ini pun juga memaksa kepada Allah. Karena doa itu kan macam-macam. Ada yang doa setengah memaksa, ada yang doa biasa-biasa saja. Kalau doa yang memaksa itu seperti doa yang kita lantunkan ketika sholat duha. Setelah sholat duha itu kan kita selalu berdoa, Allahumma ingkana rizki fis sama fa'amzilhu ilayya. Allahumma ingkana rizki fil ard fa'akhrijhu. Allahumma ingkana rizki usrun fayassirhu. Jadi Allah, kalau seandainya rizki saya ini ada di langit, belum turun, turunkanlah ya Allah. Kalau rizki saya ini masih ada di bawah tanah, belum keluar, keluarkanlah ya Allah. Kalau rizki saya ini sulit, ya mudahkanlah ya Allah. Sama seperti para mahasiswa Institut Agama Islam Tribakti, ketika mendekati wisuda, kalau berdoa untuk seseorang, ya Allah, jadikanlah dia jodohku ya Allah. Kalau seandainya dia sudah di tangan orang lain, maka lepaskanlah genggamannya darinya ya Allah. Kalau seandainya dia enggak mau dengan saya, maka rubahlah hatinya untuk menjadi mau dengan saya ya Allah. Kalau seandainya dia sudah berumah tangga, ceraikanlah mereka berdua ya Allah, dan dekatkanlah denganku. Kalau seandainya dia sudah mati, temukanlah aku dan dia kelak nanti di surgamu. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan banyak terima kasih. Acara selanjutnya orasi ilmiah dengan tema aktualisasi nilai-nilai Al-Quran di era milenial, yang akan disampaikan langsung oleh beliau Kiai Haji Bahauddin Nur Salim. Kepadanya beliau disilakan. Ini gelar arepe mulai kok takon acarane opo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Barakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama fa'du. Yang sangat saya hormati, semua keluarga Lirboyo, semua yang hadir yang saya hormati. Ini bisa diajari doa maksa Tuhan. Saya punya sanad yang mungkin lebih keren. Jadi ada seorang Arabi berdoa di Raudhah.

Akhirnya Allah bilang gini, Muhammad, umatmu kandhane aja misoi bro, lo kurbane aku. Makanya terusane ayat faya subuwa aduam bil khairil. Dan itu oleh Syekh Izzuddin bin Abdissalam yang dikenal sebagai Sultanul Aulia itu dibabkan mudah sekali. Babu saddidz dzara'i. Kalau kamu ingin Allah tidak dipisahi, Islam tidak disakiti, kamu jangan menyakiti agama lain. Itu bagian dari mencintai Islam. Jangan kira kita hormat sama agama lain karena ikrar, tidak, itu bagian dari mencintai Islam. Terus mengutip sekian hadis. La yasubbur rajulu abahu. Dan riwayat layal anur rojul abah. Ada yang baca layal ani terserah lah. Kalau nahi ya layal an sobo arrojul terserah lah. Barbimanal amri apa bacanya layal an itu bisa dipasul masail nanti itu. Jangan sampai seseorang tuh misoi bapaknya. Para sahabat wakil faya subur rojul abahu. Bagaimana mungkin seseorang misoi bapaknya sendiri? Rasulullah ya subu abar rojuli faya subu abah. Waya subu umar rojuli faya umah. Dia misoi bapaknya orang lain, kemudian dibalas, bapaknya dipisah. Ini penting saya utarakan, jadi mudah sekali. Terus dibabkan di bab umum itu, babu saddidz dzara'i. Tiga peristiwa yang khususiyah ini menjadi bisa ditarik kesimpulan secara umum, dan Quran maupun hadis mengawal kita ila yaumil kiamah. Karena kita tidak kehilangan stok untuk memaknai Quran dan hadis dengan cara yang diajarkan Syekh Izzuddin bin Abdissalam, yang kita kenal beliau termasuk Sultanul Ulama. Contoh ketiga ini yang paling penting dan itu saya sering utarakan. Beliau bikin judul La yutrakul haqqu li ajlil batil. Kebenaran tidak boleh ditinggalkan hanya karena banyak kebatilan. Uniknya apa? Beliau pakai dalil, saya yakin seorang Dr. Riza pun enggak terlintas kalau itu ada. Pun bikin rumus ijtihad tadi yang enggak ada kembarannya tadi. Karena ulama yang waras ya enggak ingin ngembari rumus seperti itu. Memang gak perlu dikembarin, apalagi dosen-dosen tribakti itu gak suka, ini padune ra kuat gaji kan gitu. Itu kan dalih ya, dalih supaya ngirit ya. Wes mulang gak arep-arep gaji barokah. Gitu. Itu mesti kong kali kong sama bendara ya. Karo yayasan itu. Itu ada judul, La yutrakul haqqu li ajlil batil. Itu uniknya beliau hanya dalil, Inna sofa wal marwata min sya'airillah faman haddal baita wi'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Sofa dan marwah itu adalah min sya'airillah, termasuk syiar-syiarnya Allah. Maka siapa yang haji maupun umroh enggak apa-apa. Allah dalam bahasa kan itu enggak apa-apa, fala junaha enggak apa-apa, terus saja tawaf di situ. Memang dalam bahasa Quran enggak bahasa sa'i tapi pakai bahasa tawaf, ayyat tawafa bihima. Kata Syekh Izzuddin bin Abdissalam, di sofa ini ada isab, nama berhala. Di marwah ada na'ilah, juga nama berhala. Yang orang-orang jahiliyah dulu ini menyembah dua berhala ini. Karena ada berhala, mereka merasa risih kalau ibadah ritual tauhid di situ. Tapi kata Allah, teruskan saja kamu tawaf di situ atau sa'i di situ. Artinya apa? Kebenaran tetap diperintahkan meskipun ada kebatilan. Gampang sekali. Terus beliau bikin judul, La yutrakul haqqu li ajlil batil. Barang boleh ditinggalkan karena barang batil. Saya di mana-mana kalau boleh dikatakan fatwa. Kalau ada orang mati karena narkoba atau karena mendem atau karena flu atau karena apa oplosan, itu kita sebagai kiai datang saja. Tidak harus kiai yang top-top kayak Gus Riza, tidak. Salah satu kiai datang. Karena sekali kita tidak datang, mereka akan menciptakan tradisi baru dalam penguburan. As kiai ratekong, soleh-soleh ratekong, dipendem ala mereka. No, ambil diminumi arak. Sehingga kita datang ini karena apa? Sebetulnya demi melaksanakan syariat Islam, memperlakukan janazah muslim. Kita kelola secara Islam. Meskipun mangkel, kita mangkel, wah mati wae kok oplosan. Mati-mati pas keren. Atau mati karena gaji terlambat kan keren. Ini mati kok. Atau mati karena miskin telat apa? Gaji kan keren, tirakat lah qanaah. Betul, ini mas-mas kalau yang mencintai bapak tidak kesampaian, syahid cinta itu juga syahid. Asal tidak pernah lihat, tidak pernah SMS. Ngempet tok itu kalau mati itu syahid. Tapi syaratnya tidak melihat, tidak nge-SMS, tidak WA. Pokoknya seperti. Nah, ini penting saya utarakan. Saya pernah diundang salah satu acara akad nikah. Itu yang undang itu nanggap ketoprak. Gus, nanti ada ketoprak di rumah saya, tapi jangan tidak usah lihat itu. Tapi jam 9 ngakatkan anak saya. Ya saya datang, pas itu memang ada biduannya banyak di situ. Kenapa saya datang? Pikiran saya tadi, kalau kiai tidak menyaksikan akad nanti, mereka bisa bikin cara akad dengan cara mereka sendiri. Ya, takbir-takbir yang difikih, misalnya walimatul ursi itu kalau ada ikhtilatur rijal wan nisa haram hadir, itu gak pernah dilakukan oleh guru. Tahu saya, Mbah Mun, bapak saya, guru-guru kita, meskipun ada ikhtilatur rijal wan nisa, mereka kalau ada walimatul ursi, asal gak ada udzur itu datang. Karena la yutrakul haqqu li ajlil batil. Padahal jelas di bajuri, di anatu talibin, jika hunaka haramun harumal hudur. Entah kalau Gus Rizal baca khurimal hudur atau harumal hudur, enggak tahu saya ini kan bisa dek. Karena saya santri sarang, jadi kalau baca dua kali, harumal hudur atau khurimal hudur. Tapi kalau yang santri sini mau enggak mau ya anut harokatnya guru tadi. Resikonya nurut itu harus rumah apa khurima. Kalau saya karena enggak dimaknani, jadi ya bingung. Maksudnya bingung milih, saking banyaknya ilmu. Bukan bingung karena goblok, bukan. Ini penting saya utarakan. Jadi judul itu penting sekali. La yutrakul haqqu li ajlil batil. Contoh keempat, babu tolabil manzilah. Seorang yang terpercaya itu boleh cari pangkat di pemerintah. Beliau dalilnya gampang sekali. Yusuf ketika merasa mampu mengendalikan ekonomi, tahanan pangan zaman itu, beliau matur ke Aziz, ke penguasa Mesir, qala ja'alni ala khazainil arkan, saya sebagai pengelola hasil bumi. Ini hafizun alim, saya ini orang terpercaya, saya ini orang yang pinter. Maka ngaku pinter itu boleh asal pinter betul. Karena Nabi Yusuf bilang ini hafizun alim. Ini sudah 4, sampai berapa? 7 sampai 7, 5 aja nanti ilmunya habis. Jadi saya mohon nanti kitab itu saya tinggal 1, tolong dipelajari teman-teman ya. Apa ya, ada cara mudah. Dan kitab itu pernah dibaca Sayyidina Kiai Maimun di Sarang, bawa ke Jakarta, saya diskusikan dengan Pak Profesor Quraisy Shihab. Terus sekarang juga dalam proses mah. Tapi saya mohon, ini yang enggak penting, terjemahnya itu enggak penting sebenarnya. Ini anak-anak Lirboyo kan bisa ngerti dan terjemah, tapi ngertikan sendiri. Itu unik, cara memahami itu unik sekali. Dan mudah, setiap peristiwa khusus, itu diberi judul umum. Nah, barokahnya judul umum ini kan itu menjadi ngawal kita ila yaumil kiamat. Kalau itu kamu anggap ini Pak Yusuf, ini peristiwa Yakub, peristiwa Ibrahim, maka seakan-akan Quran itu tidak untuk kita. Ya tadi, misalnya wala tasubbul ladina dibabkan babu saddidz dzara'. Semudah itu, segampang itu. Sehingga dalam kitab Minhajul Abidin diterangkan seorang wali yang takut dosa karena banyak perempuan cantik yang pakai celana pendek, banyak bulat. Dia uzlah, dia santai-santai di gunung makan rerumput. Ada wali yang kelasnya lebih tinggi. Kamu di sini ngapain uzlah? Kenapa? Meninggalkan dosa sama wali yang lebih senior. Kira-kira ya saya gojlah Gus Rizal kalau gitu. Si wali yang lebih senior tadi, taraktum ummata muhammadin fi aidil mubtadiah. Sebetulnya kamu itu tidak menghindari, malah parah. Ketika umat tidak kamu pimpin, artinya membiarkan dipimpin kelompok lah. Dan itu bisa orang ahli bid'ah, bisa orang kafir, bisa yang lebih menyesatkan. Jadi uzlah itu tidak solusi. Ini pentingnya pembanding. Jadi gak apa-apa nanti setelah saya ngisi, kesempatan untuk bully saya gak apa-apa. Saya terlalu sakti untuk dikalahkan. Jadi artinya muhibbin saya itu gak ngefek lah kalau saya diadili siapa? Besriksa. Gak ngefek. Jadi menurut saya, nanti tak kasih kesempatan untuk ngadili saya. Gak. Terus setelah itu selesai, saya tidak jawab lagi. Sebagai latihan calon wali itu harus sabar. Man. Jadi wal kadzimina al ghaidha wal afina anin nas. Selasa dulu nanti saya bilang sudah saya maafkan, wassalamualaikum. Terus gitu. Terus contoh yang paling ekstrim gini Gus Rizal. Ada contoh babu jawazin namimah li maslahatin. Boleh adu-adu. Adu-adu itu mengadukan satu peristiwa yang buruk ke orang lain. Nama maslahat. Itu contohnya unik sekali. Saya ini bingung, masa ada namam atau namimah kemudian ditoleransi. Terus beliau pakai dalil waja arojulum min aqsal madinati yas'a. Qala ya Musa innal mal'a ya'tamiru nabika liyaqtulu ka fakhrus innilaka minan nasa. Saya ini pegawai kerajaan Fir'aun. Saya termasuk perwira di kerajaan Fir'aun. Saya tahu rapat tadi malam itu memutuskan menangkap kamu untuk dibunuh. Maka kamu harus secepatnya keluar dari Mesir. Kan sebetulnya tipikalnya agak namimah, adu-adu. Tapi limas lahatin. Itu mudah sekali kita mohon anak-anak Tribakti yang mau mengkaji Quran ingin alim, pakai kitab itu. Saya jamin kalau khatam pasti alim. Khatam paham. Maksudnya. Daripada sampean pakai metode usul fikih itu keruwetan, karena selain judulnya sudah ruwet. Usul itu sudah ruwet. Dulu saya ngaji di Sarang itu, semua satu kelas itu semuanya dapat 4. Kecuali saya tidak dapat nilai, karena gurunya bingung biji. Tidak tahu bingungnya itu karena dianggap terlalu alim atau terlalu goblok, tidak tahu saya. Yang jelas usul fikih saya itu tidak ada nilainya. Begini, kalau dalam usul fikih kan begini. Ini agak menghormati pasca sarjana, jadi agak ruwet, biar kesannya itu ya intelek atau pinter lah. Gitu. Kalau guyon terus itu kan, sampean itu isane mau paham guyon itu, jadi gak ngregani orang seperti orang guyon terus itu. Tapi ini agak serius. Gini, misalnya saya sebagai kiai ngundang Zaid, kamu kesini. Saya jelas nyebut Zaid kesini, ada tamu. Sebenarnya saya ingin Zaid apa ingin cah dalam siapa saja asal bisa melayani tamu. Zaidun itu zikrul ba'di wa iradatil kul apa zikru Zaidin fi ainihi. Itu kan jadi peran di ilmu usul fikih. Kalau Zaid gak ada, terus di situ ada pelayan yang bernama Bakar Umar gak datang, pasti kiainya marah. Sombong ya santriku, tak udang rano sing moro. Misalnya anak-anak bilang, Pak Yai Anda kan tadi manggil Zaid, gak manggil kita. Cek gobloke maksudku ono sing nyuwi teh. Ora kudu Zaid, Bakar Umar ya kena. Bocah kok goblok kan mesti gitu. Artinya gini. Menyebut aktor dalam Quran atau hadis, yuradu syakhsun bi ainihi, apa itu bagian dari zikrul ba'di wa iradati. Sehingga semua peristiwa di Quran tadi itu nyebut Fir'aun, berarti mewakili orang tokoh, orang yang lacut. Menyebut Musa mewakili orang gimana? Itu jadi perdebatan. Lah itu di kitab itu penjelasannya ruwet sekali. Sehingga mungkin misalnya begini dalam satu kaidah usul fikih. Hormati tamu yang datang ke saya, siapa saja. Setelah itu saya ralat, hormati Zaid jika datang bertamu ke saya. Dalam usul fikih itu potensi Zaid ini menjadi mukhassis, berarti apa saja menjadi batal karena ditakhsis kata Zaid. Ada potensinya begini, siapa saja tetap berlaku. Dan kiai menyebut Zaid adalah zikru ba'di afrodi dhalikal kulli, menyebut individu dari kuliah yang masuk. Jadi tetap hormati tamu siapa, yang termasuk siapa saja adalah Zaid. Apa siapa saja tidak menjadi hukum karena ganti hanya khusus Zaid. Itu jadi perdebatan di terlalu ruwet. Tapi kalau di kitab tadi yang Sajaratul Ma'arif karangannya Izzuddin bin Abdi, gampang sekali. Saya baca itu min awali hatta akhir itu tidak ada yang iskal. Gampang sekali, mudah sekali. Mungkin dikarang ahlinya dan dibaca oleh ahlinya. Jadi gampang sekali ini. Jadi semudah itu. Istidlal itu gampang sekali. Ya saya ulang lagi tadi, karena ditulis orang ahli dan dibaca oleh. Ini saya pastikan itu mudah sekali. Kenapa saya menyarankan begitu? Karena begini, sekarang itu banyak orang menafsirkan Quran karena hanya melihat terjemah atau dengar-dengar dari orang lain. Sementara kita yang gudangnya, kita ya semua lah santri Sarang, Lirboyo semua, itu mau memulai. Andaikan kita mau memulai, maka kita akan tahu. Zikrus syek itu menjadi ta'in, harus itu. Atau zikrus syek itu zikrul ba'di wa iradatil kul. Saya beri contoh masalah hukum fikih. Karena ini bidang saya dulu ketika muda sering mewakili Anwar Musyarah di Lirboyo. Dulu yang Magoyo Gus Isom. Gus Rizal belum musuh saya dulu, belum. Kalau musuhi saya itu terlambat, saya sudah sufi, sudah agak ahli fikih, sudah pensiun, bukan karena sudah bodoh tapi sudah diurusi sing nom-nom gitu. Sudah makam saya sudah ndak itu. Ndak tahu entah makam saya dari mana, ndak tahu saya. Misalnya begini saya beri contoh. Di antara yang enggak boleh dalam pernikahan adalah wa antajma'u bainal ukhtain. Menikahi mbaknya plus nikahin wahid. Tahta rajulin wahid. Jadi enggak boleh mempoligami mbak bersama. Kalau kita percaya zahirun nas, maka yang haram hanyalah wayoh atau berpoligami mbak dan itu bahaya kalau Anda memahami seperti itu. Zaman Rasulullah Sugeng ngendikan ditambahi satu tok sama Nabi. Wala benal mar'ati wa ammatiha, wala benal mar'ati wa kholatiha. Itu kalau orang Jawa kan satu, karena bule dan bude, orang Jawa itu sama, dari pak ya bule, dari ibu juga bule. Tapi kalau orang Arab bilang min jihatil ab disebut amma, min jihatil dikatakan kholah. Nabi zaman Sugeng itu hanya nambah itu dok. Juga gak boleh menikahi ponaan plus bulenya, atau menikahi bulenya plus ponaannya. Kemudian oleh ulama fikih

Orang-orang baik itu siapa? Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyina min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anu wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wastabaina. Selalu orang baik itu diceritakan orangnya dan ngikuti orang juga. Ulaika alladzina hadahum wa fa bihudahum muqtadi. Kenapa? Karena kita tidak bisa niru Allah. Karena Allah itu tidak makan, tidak minum, tidak tentu tidak nikah. Tapi sekarang orang itu geger. Manut guru-guru rames bener. Sing marai kok edah nak guru rames bener itu kita. Kita setiap ngajar di Lirboyo di Sarang bilang selain Rasulullah Muhammad itu tidak maksum. Jadi mereka ketinggalan kalau ngomong kiai rames bener. Tahu kita mulai kecil diajarin selain Nabi kok orang maksum. Ini royal muanyaran kok ngandani sing mulai bayi alim itu kan lucu. Kita mulai dulu tahu selain Nabi itu tidak maksum. Kok malah dikandani? Kiai tidak mesti benar, kenapa diikutin? Sudah tahu kalau kiai tidak mesti benar. Cuma kalau kiai tidak mesti benar, nak kue mesti ra benar. Dilagi gerakan cangkem elek kan gitu. Kalau kiai itu hanya mungkin tidak benar, kalau kamu mesti tidak benar. Ini penting saya utarakan, sehingga mudah sekali. Apa dalilnya wasilah? Ya kita jawab saja. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta. Semudah itu Quran dipahami ahlinya. Tapi sekarang kok memahami Quran jadi sulit? Saya menjadi tidak tahu. Ya seperti Izzuddin bin Adi Salam itu banyak dalil la yutrakul haqqu li ajlil batil. Itu contohnya itu hanya inna sofa wal marwata min sya'airillah. Ketika sofa dan marwah belum steril dari berhala-berhala itu. Ketika Ka'bah belum steril dari berhala-berhala itu. Nabi tetap tawaf marwah. Kemudian itu disimpulkan la yutrakul haqqu li ajlil batil. Segampang itu agama. Tapi kenapa menjadi sulit? Jadi saya mohon-mohon sekali karena kitab itu sedang dikaji SK Pusat Studi Quran, juga dikaji di pondok saya. Dulu Syekhina Maimun pernah baca juga. Sekarang di UII yang ngajar saya. Saya ingin dan itu diajarkan apa ditulis lah oleh ulama sing ma'ruf, bahkan gelarnya Sultanul dalam kasufnya Sayyid Abil Hasan Asyadzili. Dalam kasuf beliau mengatakan saya pas kasuf dengar satu suara, satu hatif, ya Ali, ma'ala wajil ardi, tidak ada di muka bumi ini kajian fiqh sing abha, yang lebih bersinar, yang lebih moncer timbang kajian Izzuddin bin Abdi Salam. Dan saya tidak, dan tidak ada kajian ilmu hadis mengalahkan kajian Abdul Azim Al-Mundhiri yang ngarang At-Tarhib At-Tarhib itu era Sayyid siapa? Abil Hasan Asyadin. Dan tidak ada kajian ilmu hakikat sing abha min majlisika. Dan alhamdulillah kita punya kitab itu, Qawaidul Ahkam Syajaratul Ma'arif Izzuddin bin Abdi Salam. Juga kita punya kitab Abdul Azim Al-Mungdiri karena kita pakai At-Targhib apa? At-Targhib itu mukhtasarnya Muslim juga. Dan tentu kita juga punya Abul Hasan Asyadzili. Karena kita rata-rata ngaji hikam, kita tahu hikam adalah muridnya Abul Abbas Al-Mursi. Dan beliau adalah muridnya Abul Hasan apa? Asyadzili. Sehingga kita insya Allah ngalami zuriyatam ba'duha mimpak. Baik zuriyah nasabiyah maupun zuriyah sabah. Biar, kayak saya tadi dikatakan Gus Kawabi, putu Lirboyo, karena Mbah Mun ngaji di Lirboyo. Dan saya bangga, karena bisa mbuli jenengan semua, nak putu newe alim mau pemenah anaknya. Pun sepakat, nak putu newe alim mau pemenah anaknya. Pun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.